Dance.

cinta tua. Alai urang mah paro bihu, ma biarau sotung lasenu. Jujur sejujur ni jujur nak rahsia. Pengkhianat tahu tersohon mantan ini dan dapat membenasong orang berjuang mahon aku doa. Kita pasung skripsi. Terima kasih.

Niasoi na malas ni rohaku, au sugarima, au sugarima, hodi lambuku. Nyeria, pati lalaku, las di pasoku mo Santo bajo lodo, roja tua. Setia dalam tuhan, adalah tiga musim. Dan sayang beho, dan cinta. Nang so tali nada, chala ano? mandok nam salalah kalah kaki unang ma murseyaho jala unang ma bege bege ai holan lahu manegai hubungan kadoi alsakti rohani ino alsakti rohaki lasni rohani lasni rohaku si holni rohani somoni onak si holni ai makulingo so arani tondiki somoni no alana umasi nam salalah kalah kaki unang ma murseyaho jala unang ma bege bege ai holan lahu manegai hubungan kadoi alsakti rohani ino alsakti rohaki lasni rohani lasni Alani ha pogos sa roh hati mardongan si tuak niloban.